Para Utusan, Paus Selawe. Sesampun meletan tigang rahine Gubernur Festus rauh ring wewengkone punika, Dane raris lungo saking kota Kaisaria ke kota Yerusalem. Irike pengageng panditane miwah para penglingsir anak Yahudine, sami pada nangkil ring Dane, ngaturang wicaranyane marep ring Dane Paulus. Dane mepinunas ring Gubernur Festus, mangle Dane asung lugraha ngandikayang Dane Paulus ke Yerusalem. Santukan anake punika sampun ngerincikang, jaga nyedayang Dane Paulus ring margi. Gubernur Festus raris ngandike, Paulus kari mepangke ngering kota Kaisaria, tur tiang pacang gelis mewali mereka. Becikan para pemimpin ragane, sarang-sarang ring tiang ke kota Kaisaria, tur irike ragane nalih anake punike, yening wenten pemargin ipune sane iwang. Wenten sawetara akutus wiyadin ada serahine suwene, Gubernur Festus mekolem ring kota Yerusalem. Sesampune punike, Dane raris mewali ke kota Kaisaria. Benjangne, Dane raris ngwentenang sidang pengadilan, tur merentahang mangdo Dane Paulus ketangkilang ring ajeng Danene. Sesampune Dane Paulus rauh irike, sekancan anak Yahudine sane sampun rauh saking kota Yerusalem, sami pada mejujuk ngiter Dane, sah ngaturang dedalihanipune sane abot-abot marep ring Dane Paulus, nanging ke ipun tan meresidayang muktiang dedalihanipune punike. Kalau irike Dane Paulus nguwekasang ragan Danene kadi asa puniki. Titiang tan pisan mederbe iwang, marep ring pidabdab Torat anak Yahudine, miwah marep ring periangan agunge, miwah pemantuke ring sang nate ratu ring Roma. Gubernur Festus mepekayunan ngalap manah anak Yahudine, punika awinane Dane raris ngandike ring Dane Paulus sapuniki. Apoke ragane nyak ke kota Yerusalem? Tur ditu wicaran ragane lakar ketepasin di arepan tiangi. Dane Paulus raris matur sapuniki. Sane mangkin titiang ketangkilang ring ajeng pengadilan ide sang nate ratu. Irike patutne titiang ketepasin. Sekadi palungguh iratu sampun seuninge, titiang tan pisan wenten iwang marep ring anak Yahudine. Yening titiang melaksana iwang, tur sampun ngelaksanayang paindikan sane patut masin titiang padem, titiang nenten pisan pacang mekelit. Nanging, yening dedalihan sane ketibakang ring titiang punike nenten wiyakti, dan wenten anak sane wenang nyerahang titiang ring anake punike. Titiang nunas mangde ketepasin antuk ide sang nate ratu. Sesampune mererembugan sareng ring para pengabih Danene, irike Gubernur Festus raris ngandike sapuniki. Sewireh ragane nunas ketepasin ban ide sang nate ratu, entuk kranane ragane patut ketangkilang di ajeng ide sang nate ratu. Meletan mekudang-kudang rahine, raris rauh sang Prabu Agripa miwah Bernike semeton idane ring kota Kaisaria, jaga ngaturang pengayubagye ring Gubernur Festus. Sesampune wenten mekudang-kudang rahine suwene sang kalih irike, Gubernur Festus raris nartayang separi inikan Dane Paulus ring ide sang Prabu Agripa sapuniki. Iriki wenten tahanan adiri, tetinggalan Dane Felix. Dawag tiange ke kota Yerusalem, para pengagang panditani, miwah para penglingsir anak Yahudini, ngaturang dedalihan, marep ring anake punike, tur mepinunas ring tiang, mangdane tiang nyisipangipun. Nanging tiang nerangang ring para anak Yahudine punike, mungweng manut kebiasaan anak Romani, dan dados nyerahang anak sane wau kedalih ngemargiang kecorahan, sedurung anake punika boleh ngwakasang dewek ipune ring arepan sang sanenali, ngeniang ring dedalihane punika. Rikala anak Yahudine punika rauh iriki, benjang ne digelis tiang ngwentenang sidang pengadilan, tur merintahang mangde anake punika ke tangkilang. Para mesah ipune sami pada bangun ngiter ipun, nanging nenten ngaturang dedalihan indik kecorahan, sekadi sane pita nang tiang. Sekancan anak Yahudine punika sami metemung bebaos, ring jadmane punika, ngeniang indik agaman ipune niri, miwah indik setunggiling anak sane mewasta Yesus, sane sampun padam, nanging Paulus mausang tur ngewiak tiang anake punika murid malih. Santukan tiang merasa bingbang, sapunapi patutipun antuk tiang netes paindikane punika. Punika awinan tiang metaken ring Paulus, punapi ipunnya ke kota Yerusalem. Tur jaga ketepasin irike ngeniang indik wicarane punika. Nanging Paulus mepinunas munggah banding, tur mepinunas mangde ipun tetep kantun ketahan, kantos wicaran ipuni ketepasin antuk ide sang nate ratu. Punika awinane tiang merentahang, mangde ipun tetep kantun ketahan, ngantos rauh masanipun tiang nyidaya ngaturang ipun, ring ajeng ide sang nate ratu. Sang Prabu Agripa raris matur ring Gubernur Festus sapuniki. Tiang talar melet miragiang baos jadmane punito. Pesaur Gubernur Festus. Sang Prabu jaga merisidayang mireng atur ipune ring rahinane benjang. Benjangne Sang Prabu Agripa miwah Bernike semeton idane, ngeranjing ke genah pengadilane, kedulurin antuk upokaro kagungan idane, tur kairing antuk para pengageng prajurite, miwah para pemimpin rakyat tering kotane punike. Gubernur Festus raris merentahang, mangno Paulus ketangkilang. Iriko Gubernur Festus raris ngandike sapuniki. Hinggih Sang Prabu Agripa, miwah idadane sami sane wenten sarang-sarang iriki. Jingakin je jadmane puniki, sane kedalih antuk jadme Yahudine, sane wenten iriki, miwah sane wenten ring kota Yerusalem. Anak Yahudine punika suryak-suryak mepinunas ring tiang, mungwing jadmane puniki tan patut malih kicen murib. Nanging tiang tan wenten ngeniang pemargin ipune sane iwang, sane patut ngawinang ipun ngemasin padem. Nanging santukan ipun mepinunas mangde ketepasin antuk ide sang nate ratu, punika awinane tiang raris ngaturang ipun ring ajeng ide sang nate ratu. Sake wanten, tan wenten paindikan sane pasti ngeniang jadmane puniki, sane jaga uningang tiang ring ide sang nate ratu. Punika awinane tiang nangkilang jadmane puniki ring ajang ragane sareng sami, minekadenipun pisan ring ajang sang Prabu Agripa. Mangdane sesampune wicaran ipune katureksain, tiang presida boleh paindikan, sane patut uningang tiang ring ide sang nate ratu. Santukan kemanah antuk tiang, tan patut ngaturang anak sane sejroning tahanan, yan tan nguningang dedalihan sane terang marap ring anake punike.